Pengen scrolling TikTok, takut kuota internet habis. Mau checkout keranjang, nggak punya voucher belanja. Ini solusinya. Kartu Perdana Simpati TikTok. Kuota internetnya 5GB. Bisa dapat voucher TikTok Shop dan GoPay juga. Harganya cuma Rp55.000. Udah gitu, ada eSIM-nya loh. Nggak pakai cabut pasang kartu, langsung aktif. Langsung beli aja deh ke outlet terdekat TikTok Shop atau langsung ke Grapari. Cek infonya di vcell.id/simpati TikTok. Scrolling aman, check out lancar.